cinta jugalah dari sana, atau kehendak kedua orang tuaku. Salahkah aku mencintaimu? Sedang cinta adalah karunia Tuhan. Kau telah mengambil keputusan yang salah ya. Namun doaku pun semoga kau bahagia.